dapat katakan betapa berat hatiku. Tinggallah, tinggal kasihku. Ku kan pergi darimu, bukan karena hasratku, tapi karena kehidupan ini. Tinggallah, tinggal kekasihku. Jangan kau pikirkan aku yang apa.